Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mulai membaca kitab Usul Sunnah. Judulnya saja sudah mewakili isi, yaitu pokok-pokok as-sunnah. Tentunya yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah yang dikenal di kalangan para fuqaha atau sunnah yang dibahas dalam pembahasan fikih yang memiliki arti apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Bukan ini maksud dari as-sunnah. Karena sebagian orang rancu tentang definisi sunnah, akhirnya keliru dan salah dalam memahami bahkan ucapan para imam kita wajibnya berpegang teguh dengan sunnah. Sebagian mengatakan, bagaimana kok sunnah diwajibkan? Ya, tentunya ini perlu diluruskan, karena sunnah itu memberi atau memiliki definisi yang banyak, lebih dari satu definisi. Sunnah yang tadi kita sebutkan itu dalam masalah fikih, adapun dalam hal yang terkait dengan akidah ataupun dengan kewajiban berpegang teguh dengan sunnah, berarti di situ maksud dari sunnah adalah at-tariqah, jalan. Jika disebutkan sunnatullah, ya itu bukan artinya sesuatu yang dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak mengapa, ya, tetapi ya sesuatu yang sudah Allah gariskan. Maka yang dimaksud dengan sunnah di sini itu sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yang di mana beliau alaihi salatu wasalam banyak sekali menyebutkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wasalam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, artinya jalanku, petunjukku. Ya, di sini kita wajib. Mengapa? Ya, karena petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, jalan beliau alaihi salatu wassalam, siapa lagi yang mau kita tiru dalam beragama Islam? Kita mengetahui agama Islam, Allah turunkan Al-Quran, namun tidak semata Allah turunkan Al-Quran. Allah utus pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Litubayyana linnas. Nah, firman-Nya lawan litubayyana linnas, untuk engkau menjelaskan. Ya. Dari sini kita mengetahui dari zaman Nuh alaihi salam sampai zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutus suatu rasul kecuali sudah ada kitab suci, tidak cukup dengan adanya kitab suci. Namun butuh ada seorang rasul yang menjelaskan makna, maksud, isi kandungan dari kitab suci tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, berarti beliau adalah utusan Allah yang disebutkan sifatnya wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau alaihi salatu wasallam yantiku, berbicara dari hawa nafsunya, kecuali pembicaraan ar-rasul alaihi salatu wasallam. Ya, apa-apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wasallam itu semata-mata inhuwa illa wahyu nyuhah, wahyu yang diwahyukan kepada beliau Maka ketika datang Islam, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ijma, dengan kesepakatan kaum muslimin seluruhnya, bahwa beliau alaihi salatu wasallam itu orang yang paling paham tentang Al-Qur'an. Nah, orang yang paling paham tentang Islam, apa yang dimaukan dalam Al-Qur'an, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Ya. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita berpegang teguh dengannya. Ini yang pertama yang perlu kita jelaskan sebelum kita masuk kepada permasalahan. Atau sebelum kita masuk kepada kitab. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui, agama Islam itu kan namanya saja agama samawi istilahnya, agama yang dari langit. Berarti itu agama itu bukan karangan siapa-siapa, bahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ciptaan beliau, bukan karangan beliau, namun murni agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah semata agama ini. Kalau sudah kita ketahui bahwa agama Islam itu memang murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, semua dari Allah Subhanahu wa taala, makanya dinamakan dengan agama Islam. Apa artinya Islam? Al-istislam lillahi bitau, tunduk, patuh, menyerah. Ini kan artinya Islam. Ya. Konsekuensi kita ketika seorang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, mempersaksikan kalau tahu memang dia ada sembahan yang hak kecuali Allah, bersaksi bahwa Allah itu zat yang maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui, maha segalanya, maha perkasa, maha bijak, maha pengasih, maha semuanya, maka konsekuensinya sudah. Alhamdulillah kita tahu bahwa sembahan kita Allah SWT zat yang paling sempurna semuanya. Dari segala sisinya tidak ada kekurangan sama sekali. Makanya kemudian kita dinamakan dengan Muslim. Agama kita disebut dengan nama Islam. Tunduk patuh, mau apa lagi sudah? Nah, kita saja kepada orang yang kita lihat kredibilitasnya tinggi, orangnya jujur, amanah. Ini terhadap orang ya, yang artinya sama makhluk, yang artinya sebetulnya masih masuk dalam keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, kul bini adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Siapa saja orangnya, ya, itu masih masuk ke dalam keumuman sabda Rasul alaihi salatu wasalam, setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Ya, dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah yang bertaubat. Namun memang tabiat manusia seperti itu. Orang ini jujur, amanah. Ya, kredibilitasnya diterpercaya. Nah, enggak ada yang meragukan lagi sudah. Kita kenal mulai kecil. Kita kenal bertahun-tahun dengan orang ini. Ibadahnya bagus, luar biasa sudah pokoknya orang ini. Ketika orang ini berbicara, menyampaikan khabar kepada kita. Ya. Hati kita itu tenang untuk menerima khabarnya kan? Percaya hati kita itu untuk Pak, itu di situ ada seperti ini, seperti ini. Enggak ada keraguan orang ini bohong, enggak ada. Dalam kondisi dia ini makhluk. Artinya, bagaimana pula dengan zat yang maha semuanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih tepat, lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga sudah tahu ini Rabb kita, ini Tuhan kita, yang tentu kemudian kita mengatakan Islam, saya syahad la ilaha illallah Muslim, artinya berserah diri. berarti harus tahu juga, berarti agama ini milik Allah semata. Selesai. Nah, kalau milik Allah semata, ya sudah. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang punya hak untuk mengatur segalanya. Ini prinsip dalam kita berislam. Ya. Kalau kita berpegang teguh dengan prinsip ini, nyaman untuk kemudian kita beragama. Kita sudah tahu relnya. Nah, makanya Allah mencela orang. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan yang mereka itu syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Mereka itu membuat syariat-syariat dalam agama yang Allah tidak mengizinkannya. Nah, kalau sudah tahu agama dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kondisinya dia seperti itu, zat yang maha segalanya. Nah, berarti agama ini semuanya dari Allah. Kita, ya karena milik Allah kan agama, ala lillahi dinul khalis, kan seperti itu. Ya kan? Kita enggak ada hak sama sekali untuk berperan serta membuat aturan dalam agama. Nah, ini pokok yang juga harus kita ketahui. Karena dari sinilah kemudian kita berjalan nyaman. Ya. Nah, dalam beragama ini kemudian kita bisa tahu etikanya. Semua dari Allah, milik Allah, berarti haknya Allah sepenuhnya. Kita hanya berserah diri, ikut, tunduk, patuh. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, selesai. Ini prinsip seorang muslim seperti ini. Nah, maka apabila kita telah mengetahui hal ini, inilah yang kemudian akan disebutkan poin-poinnya oleh Imam Abu Abdillah Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hanbal, Imam Ma'ruf, ya, yang disebut dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang dari murid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam dari imam-imam ahli sunnah yang ada, yang dikenal dengan kekokohannya dalam memegang teguh agama Islam. Kitab yang akan kita baca, karya beliau, Usul Sunnah, pokok-pokok ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam milik Allah. Orang yang paling paham tentang Islam adalah Rasulullah. Orang yang paling paham tentang Rasulullah adalah para sahabatnya. Ya. Nah. Maka ini kita pegang betul-betul. Kalau semua orang Islam jujur dalam klaimnya, dan saya kira semua akan sepakat bahwa tolak ukur standar, ya, pegangan seseorang dalam beragama, Al-Quran itu jelas. Kemudian juga sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau jujur dalam dua perkara ini, pada hakikatnya akan hilang perselisihan-perselisihan yang ada. Nah, kenapa? Ya sudah lengkap Al-Quran. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beliau dakwahkan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Makanya Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama Islam telah sempurna. Rasulullah telah menyampaikan, ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilaik, wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai nabi, sampaikan, dakwahkan apa yang engkau diperintah untuk mendakwahkannya, apa yang diturunkan kepada engkau. Kalau engkau tidak melakukannya, maka pada dekatnya engkau belum menyampaikan. Dalam hajjatul wada'a Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Nah, ya Rabb, persaksikan bahwa aku telah menyampaikan semuanya. Nah, ya, berarti Al-Quran, Sunnah, semua itu sudah ada. Obatnya itu semuanya sudah ada. Tinggal kita jujur saja. Kita jujur saja. Nah, mengaku mengagungkan Al-Quran, ya, mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, konsekuensinya ya beramal. Seperti itu. Nah, tinggal perkaranya, lah kenapa kok bisa ada perselisihan? Dalam perkara-perkara yang memang mungkin di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat sudah mempersilahkan adanya perselisihan, ya enggak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa doanya mengajarkan Allahumma baid baini. Nah, dalam doa iftitah. Dalam riwayat yang lain juga mengajarkan dengan doa yang lain. Berbeda, namun sama-sama datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ya selesai, alhamdulillah. Nah, dalam satu peperangan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk sholat ketika sudah sampai. Para sahabat sebagiannya berpegang teguh dengan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ini. Sebagiannya mengatakan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tentu tetap terkait dengan waktu sholat yang ada. Sehingga maksudnya, para sahabat nih memahami ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu, apabila tidak habis waktu, nah kita sholat di situ. Kalau dikhawatirkan habis waktu, ya tetap kita sholat dulu. Terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, disampaikan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, beliau alaihi salatu wasallam tidak menyalahkan yang idan itu. Permasalahan, perselisihan-perselisihan seperti ini, tidak ada masalah. Namun perselisihan yang seharusnya tidak boleh berselisih, kemudian akhirnya kita perselisihkan, nah ini mengapa bisa terjadi? Akhirnya kita kembali, masing-masing dari kita ada yang tidak jujur berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah. Nah. Ya. Baik. Kita masuk kepada awal kita. Qala al-Imam Al-Lalika'i rahimahullahu taala, akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari. Qala haddatsana Utsman ibn Ahmad ibn Sammak, qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibni Abil Ambar kiraatan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'il awwali min sanati 93. Qala haddathana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari al-Basri bitinis, qala haddathani Abdus ibn Malik al-Attar, qala sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqul. Ini kitab ditulis oleh Imam Ahmad, kemudian murid-muridnya membawakan tulisannya atau hafalannya, kemudian dijaga terus bersambung sanadnya sampai kepada Al-Imamul Lalika'i, Al-Lalika'i ditulis dalam risalahnya. Kita tidak akan membahas satu persatu. Ini namanya sanad ya, rantai rawi ya. Ini namanya sanad. Namun yang perlu kita banyak-banyak bersyukur, Allah kasih hidayah kita untuk memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang Allah jaga dari penyimpangan. Ya, mau berapa banyak pun orang berusaha menyimpangkan Al-Quran atau agama Islam, tetap agama yang terjaga. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Mengapa? Salah satu sebabnya karena adanya sanad. Makanya sebagian salaf mengatakan, para ulama dulu mengatakan, al-isnadu min khasaisi hadhil ummah. Sanad itu termasuk dari kekhususan umat Islam, yang dengannya Allah jaga agama Islam. Berbeda dengan Nasara, berbeda dengan Yahud dan agama-agama yang lainnya, mengalami penyimpangan, perubahan dan yang lain. Mereka tidak memiliki sanad. Dengan adanya sanad terjaga seluruhnya. Nah, ya, makanya banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Nah, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad? Yaqul, berkata beliau, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ai wa kullu bid'atin fahiya dalalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Berkata rahimahullah, yaitu al-imam Ahmad, usul sunnah, pokok-pokok as-sunnah, indana, di sisi kami, kata al-imam Ahmad, at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa-apa yang dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Loh, kok sahabat? Kok enggak mengatakan apa-apa yang Rasul di atasnya? Kenapa kok sahabat yang disebutkan oleh Imam Ahmad? Karena inilah yang akhirnya membedakan yang tadi kita dengar bersama. Semua mengklaim Al-Quran Sunnah, ya kan? Mau siapa saja, selama dia seorang Muslim pasti mengatakan Al-Quran Sunnah. Tapi pemahamannya siapa yang mau dipakai? Nah, ada 1000 kepala, bisa ada 1000 pemahaman. Nah, masing-masing Al-Quran Sunnah, tapi kok berselisih? Kok berbeda-beda? Nah, maka dari situ, nggak usah repot-repot. Obatnya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, fa'intanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Quran. Sepakat kita? Sepakat. Ya. Hai, Al-Quran sunnah sudah disepakati. Namun pemahaman siapa? Ini masing-masing memahami ayat dengan pendapatnya, dengan akalnya, dengan 1000 orang, ya 1000 akal, 1000 pendapat. Ya sudah. Kenapa kita repot-repot? Kita lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa orang-orang yang dalam Al-Quran dan Sunnah, orang-orang tersebut dijadikan tolak ukur dalam beragama? Orang-orang tersebut dijadikan tolak ukur untuk memahami Islam yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kan katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan seperti itu. Tinggal kita buka Al-Quran. Siapa orang tersebut yang Allah jamin, yang Allah telah ridha? Enak sebetulnya ya, kalau kita kembali ke Al-Quran Sunnah secara jujur itu nyaman sebetulnya. Nah, maka tidak ditemui kecuali para sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ya kan? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar dengan baik. Ini berarti mereka para sahabat. Muhajirin sahabat dari yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar sahabat yang di negeri Madinah. Orang-orang yang mengikuti mereka yang masuk Islam setelahnya di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Allah sebutkan radhiyallahu anhum. Allah telah ridha terhadap mereka. Enggak ada itu satu kalam dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan secara jelas gamblang bahwa Allah ridha terhadap mereka. Secara jelas ya, bukan dengan sifat. Kalau dengan sifat banyak. Allah mencintai orang yang beriman, Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai banyak. Namun secara jelas menunjuk tidak ada kecuali pada sahabat. Allah telah ridho dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pula dalam ayat yang lainnya, fa'in amanu bimi terima aman tumbihi fakadih tadau. Kalau mereka beriman dengan persis keimanan yang kalian beriman dengannya. Nah sekarang kalian, Allah ajak bicara kalian. Siapa orang kaum mukminin, orang muslimin pertama yang turun Al-Quran kepada mereka? Sehingga Allah sebutkan kalian ini siapa kalian? Apa kita? Atau apakah zamannya Imam Ahmad? ataukah zamannya tabi'in, atau zaman siapa? Nah, ya tentunya kaum mukminin yang hidup di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Al-Quran turun di zaman mereka. Sehingga ketika Allah mengatakan kalian, apabila mereka beriman persis dengan keimanan kalian, atau apa? Faqadihradu, mereka mendapatkan petunjuk. Coba lihat, keimanannya sahabat dijadikan tolak ukur. Mau keimanan yang benar, jangan itu Allah memberikan hidayah, ambillah keimanannya, tingkah lakunya, beragamanya para sahabat. Tidak mengherankan Ali Mamah mengatakan at-tamassuk bimakan ali ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usul sunnah indana. Pokok dari pokok-pokok sunnah yang paling pokok adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat di atasnya. Tentunya kalau sahabat, sahabat itu tidak akan lepas dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang paling paham, paling cinta. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul, hidup bersama. Jiwa raga mereka korbankan, harta mereka. Kalau kita kan hanya sekedar mendengar kisah dan ceritanya sekarang. Ya. Rasulullah mau dibunuh ketika perang Uhud, hampir terbunuh ketika mau hijrah dikepung. Kita kan hanya sekarang mendengar cerita. Mereka para sahabat menyaksikan langsung. Nah, orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah jadikan keimanan mereka sebagai tolak ukur bahwa mendapatkan hidayah, berimanlah dengan keimanannya para sahabat. Nah, dalam ayat yang lain tuh banyak ayat sebetulnya Allah memuji dan mentazkiyah, stempel bahwa sahabat itu luar biasa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, tidak Allah cukupkan di sini. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan orang tersebut mengikuti jalannya selain orang-orang mukminin. Orang mukminin yang pertama kali siapa? Di kalangan umat Islam. Para sahabat. Nah, ketika Allah menyebutkan mukminin ketika itu yang ada para sahabat. Para siapa yang menyelisih jalannya Rasul alaihi salatu wasalam dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukminin, seperti para sahabat, ya, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling. Wa nuslihi jahannam masa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Menunjukkan bahwa orang yang menyelisih Rasul alaihi salatu wasalam dan tidak mengikuti jalannya para sahabat yang di mana mereka adalah orang mukmin yang pertama kali Allah maksud dalam Al-Qur'an, Allah ancam semakin dipalingkan orang tersebut dan Allah ancam untuk masuk ke dalam neraka. Menunjukkan wajib untuk kita mengikuti jalannya mereka, orang-orang mukminin pertama di umat ini. Makanya Al-Imam Ahmad mengatakan, ya, usul sunnah, pokok sunnah itu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat di atasnya. Wal iktida'u bihim, dan juga menjadikan mereka sebagai qudwah, mencontoh mereka. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini pokok pertama dalam usul sunnah yang menjadi pembeda. Kita lihat sekarang realitas semuanya. Ya. Ketika jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, harusnya jujur dalam melaksanakan konsekuensi apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, kenapa kok ada perbuatan ini, perbuatan itu? Harusnya kita ini sudah nyaman. Ya, ngapain repot-repot? Kalau sudah jelas agama ini milik Allah, sudah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Belum masalah rumah tangga kita saja, kalau diganggu orang lain. Ini dalam urusan dunia ya. Dalam urusan dunia, orang itu sangat memaklumi dan sangat paham. Iyalah, enggak layak itu bapak itu ikut campur urusan rumah tangganya bapak. Ngapain dong itu haknya bapak itu mengatur rumah tangganya, kan gitu ya. Nah, atau pekerjaannya itu memang urut bidangnya. Jangan yang lain merecoki. Kalau ada yang lain merecoki, ya wajar kalau ini marah. Nah, dong ini bidangnya, kemudian orang lain bukan bidangnya merecoki. Ini kan hal yang dimaklumi dalam kehidupan dunia. Namun mengapa dalam urusan agama, yang dimana di situ hak prerogatif Allah, hak tunggal, karena agama ini milik Allah semata, bukan milik siapa-siapa. Kok masing-masingnya, ya kan ini baik, ini ada, enggak Pak, nah, Rasulullah melakukannya, enggak kan Rasulullah yang paling, ya tapi kan baik. Ya. Mengapa jalur urusannya agama akhirnya jadi kayak enggak paham. Nah. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ini kira-kira sampai jam berapa sih Pak Raja? Yang masih kira-kira enggak terlalu malam pada hari-hari ini. 9. Hah? 9. Jam 9. Hah? Gimana jam 9 aja? Tapi sekarang masih 20 menit. Baik. Kemudian termasuk dari usul-usulnya tarkul bidah. Nah, ini juga orang banyak salah paham. Bidah. Ada orang, wah kalian ini mengatakan bid'ah, ini bid'ah, ini haram. Yang Rasulullah tidak lakukan, bid'ah semuanya. Nah, kalian Rasulullah dulu naik unta, kalian gak naik unta. Sekarang kalian naik pesawat. Ini bid'ah. Kacamata bid'ah. Nah, baik, gimana? Maka tentunya yang perlu kita ketahui, bid'ah itu bukan dalam segala hal yang terlarang. Kalau dalam urusan dunia enggak ada masalah. Mau bid'ah, urusan dunia ini. Bagus. Inovasi tiada henti. Bid'ah mustamirah. Inovasi itu namanya bid'ah, seperti yang diada-adakan. Kalau dalam urusan dunia ya bagus ya. Teknologi apa harus. Tapi yang dimaksud, yang tercela adalah bid'ah dalam urusan agama. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengadakan dalam perkara kami. Rasulullah itu bukan diutus dalam urusan dunia. Ya, buktinya Rasulullah pernah berkebun apa kurma, caranya begini, ternyata keliru. Dikira sahabat itu wahyu. Nah, ternyata keliru. Kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang permasalahan dunia kalian. Mereka Rasulullah itu diutus bukan dalam perkara dunia, namun dalam perkara din, agama. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahjasa fi amrina hadza fa huwa rabdun. Berarti apa yang mengadakan dalam perkara kami, perkara agama Islam ini. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Mengapa sih? Kok sesat? Ya tadi itu. Bid'ah itu, dan agama sudah Islam sudah sempurna, ya kan? Allah kan katakan seperti itu kan? Al-Ma'idah ayat 3. Ya hari ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Selesai. Hari ini telah sempurnakan baik kalian agama kalian, berarti agama Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di zaman beliau dalam kondisi kalau dilakukan bisa-bisa saja. Artinya pada saat itu pun memungkinkan untuk dilakukan. Namun tidak dilakukan itu. Ya. Beda dengan sesuatu yang memang pada zaman dahulu belum ada. Nah, mikrofon, kemudian apa lagi? Sepeda motor, datang taklim misalnya, dan yang lain-lainnya. Ini memang zaman Rasul masih belum eranya. Nah, tapi suatu hal, ibadah, menurut mereka di zaman Rasulullah mungkin dilakukan, mungkin. Tapi kok ternyata Rasul nggak lakukan? Itu yang dimaksud dengan bid'ah yang disitu tercela. Kenapa tercela? Lah berarti kalau ada dalam perkara agama ini seseorang melakukannya, Rasul tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak pernah melakukannya, lah berarti Rasulullah belum menyampaikan. Jadi di situ ada salah tuduhan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Atau dia merasa bahwa dirinya lebih baik dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, tinggal dua pilihannya saja. Nah, Rasulullah dan nyampaikan belum. Ada enggak dalilnya Rasulullah melakukan apa? Rasulullah melakukan enggak? Enggak ada, tapi ini baik. Sebentar, sebentar. Baik ini menurut siapa? Seperti itu. Nah, artinya kalau ini baik, Rasulullah enggak tahu kebaikan ini. Rasulullah yang dibimbing oleh Allah dengan wahyu, enggak tahu kalau ini baik. Sehingga Rasulullah tidak mengajarkannya. Artinya kita lebih tahu ini baik, namun tidak lakukan Rasulullah. Kan seperti itu. Ya, makanya betapa tercelanya permasalahan kita. Di situ ada tuduhan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau belum menyempurnakan atau beliau belum menyampaikan seluruhnya. Nah, secara langsung atau tidak langsung ada tuduhan kepada Allah pula, berarti belum selesai agama ini, belum sempurna. Nah, makanya termasuk dari usul sunnah meninggalkan bid'ah. Bid'ah dalam agama Islam, dalam agama ya, urusan agama. Nah, bukan dalam urusan dunia. Karena konsekuensinya berat. Nah, kita bisa secara tidak langsung mengatakan ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, berkhianat tidak menyampaikan. Wal'iyadu billah, ini kan suatu kufuran. Makanya bid'ah itu tercela semuanya. Makanya di sini katakan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, karena kalau enggak sesat, kan lawannya dalalah apa? Huda. Lawannya dalalah itu huda, petunjuk. Nah, kalau kita mengatakan ini huda, ini petunjuk, petunjuknya siapa? Kan gitu. Nah. Qala wa tarkul khusumat wal julus ma'ashabil ahwa. Kita meninggalkan perdebatan, sengit, pertikaian untuk mencari agama ini bukan dengan khusumat, bukan dengan adu. Lah. Nah. Wa tarkul mira wal jidal. Meninggalkan mira, jidal. Nah, debat kusir, adu argumen. Karena agama ini hukum asalnya kita pelajari bukan dengan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi agama ini loh, dalilnya ini Al-Qur'an, sunnah. Ini dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu kita mencari agama. Nah, bukan dengan adu argumentasi siapa yang menang, siapa yang kalah, maka yang menang itu adalah di atas al-haq, yang kalah itu di atas kebatilan, tidak. Makanya kata Imam Malik ketika ada seorang datang kepada beliau, rahimahullah, ingin mendebat. Nah, satu ayat. Kata Imam Malik, gimana? Maumu gimana? Kata orang ini, in ghalab tani, tabak tuka. Kalau engkau, wahai Imam Malik, mengalahkan aku, ya aku ikut engkau. Wa in ghalab tuka, tabak tani. Terus gimana kalau aku mengalahkan engkau? Engkau melawan aku. Ya sudah, ikut aku. Katanya Imam Malik rahimahullah, idhhab ila syakim mislik fa inni ala sabati dini. Nah, pergi engkau kepada orang peragu semodel engkau. Agamaku ini jadi dapat dengan siapa menang, siapa kalah. Tapi aku di atas sabat, di atas ilmu. Cari agama itu dengan ilmu. Mencari Al-Quran, sunnah, belajar. Bukan dengan kalah, menang. Pergi engkau kepada orang-orang yang peragu seperti engkau. Karena sebenarnya aku di atas yakin di atas agamaku. Ya. Maka agama ini bukan dicari dengan debat. Ini hukum asalnya. Nah, terkadang jidal debat dibutuhkan untuk menjelaskan al-haq. Ya. Namun dengan cara-cara yang baik. Makanya dalam ayat Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Berarti ada. Koridor-koridornya ada, enggak sembarangan. seperti itu. Wal julus ma ashabil ahwa, termasuk dari usul sunnah, ya, pokok-pokok sunnah di sisi kami, itu meninggalkan duduk bersama ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Loh, kalau kenapa kita ambil baiknya dari mereka? Kan ada, siapa tahu ada kebaikan di antara mereka. Nah, ini kan banyak. Enggak, saya kalau yang baik saya ambil, yang jelek saya buang. Seperti itu. Ini kan banyak ucapan seperti ini. Yang pertama saja, kita tentunya berbicara, ini kan agama Islam kita ini sekarang ya, usul sunnah ini. Berarti dalil. Al-Quran saja tidak seperti itu. Al-Quran mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُدُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُدُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Apabila engkau melihat orang-orang yang bermain-main dalam ayat kami, berbicara tanpa ilmu dalam ayat kami, ingin mendebat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arid anhum, berpalinglah engkau, wahai Muhammad. Ini Allah mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Rasulullah alaihi wasallam untuk berpaling dari orang seperti ini. Nah, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu meninggalkan perkara ini. Taubat, sudah biasa lagi, silahkan. Nah, ini metode Al-Quran. Lo kan tapi, jangan tapi, ini sekarang Allah yang berbicara Al-Quran. Yang tidak akan mungkin salah. Ini yang pertama. Yang kedua, berapa banyak dengan sebab teman, ya, pergaulan, itu akhirnya membentuk tabiat seseorang. Seperti itu. Akibat apa? Duduk bersama ini orang-orang. Makanya kan betapa susahnya orang, banyak orang ingin meninggalkan. Ini contoh kecil ya. Dia tuh ingin berhenti, udah lama ingin berhenti dari ngerokok, tapi gagal terus. Salah satu sebab terbesarnya apa? Ya kumpulannya masih orang merokok. Seperti itu. Berat memang. Betapa yang namanya lingkungan, teman duduk ini punya pengaruh yang besar. Hah? Rusakan lingkungan. Kan banyak nih kita dengar, kayak anak-anak sering, jangan nak, jangan gaul dengan anak seperti itu. Kok dalam urusan dunia ini orang gak, tapi itu ada kebaikannya. Orang semua, entah yang rusaknya, yang bejat gimana, mesti kan punya kebaikannya kan. Tapi kenapa kok orang tua, jangan nak, jangan dengan orang-orang itu. Nah, ini tabiatnya manusia, sebenarnya fitrahnya manusia. Kalau mayoritasnya itu rusak, ya, itu bisa mempengaruhi. Begitu juga kalau mayoritasnya bagus, juga bisa mempengaruhi. Dan kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, coba kita lihat nih, betapa luar biasanya ashab atau ahlul wanam, ahlul sakinah wal waqar, wa ahlul ibil wal khail, ahlul khuyala wal kibr, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Penggembala kambing itu rata-rata dengan model yang dahulu gembalaannya ya, dibawa ke sana ke sini. Nah, orang penggembala kambing ini ahli sakinah wal wakor, orangnya cenderung tenang, telaten. Nah, adapun penggembala unta rata-rata orangnya keras. Seperti itu. Disebut oleh para ulama, perintahnya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Coba lihat dalam hadisnya ada sebuah faedah. Pergaulan dengan hewan saja bisa mempengaruhi watak orang. Apalagi pergaulan dengan manusia. Nah, makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Teman dekatnya siapa? Nah, agamanya seorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah masing-masing dari kalian melihat siapa temannya, bergaul dengan siapa. Ini makanya, termasuk dari pokok sunnah itu berpaling, tidak duduk bersama ashabul ahwa. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabbaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu. Kata Rasulullah, fahdharuhum. Tentang ayat walladzi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, ya kan? Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang diambil itu ayat-ayat mutasyabih, itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fahdharuhum. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Hati-hati kepada orang seperti ini. Hati-hati engkau kepada mereka. Coba lihat. Jangan duduk, jangan. Ini Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita bisa melihat aktualnya memang seperti itu. Maka kita dilarang. Arti dilarang ini, ya, terus kita mau nasihat, gak ada masalah kalau mau nasihat. Namun jangan berdebat. Jangan berbicara yang akhirnya mereka memasukkan racun kita. Sekedar nasihat. Selesai. Assalamualaikum. Tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ini poin pertama yang bisa kita ambil pada pertemuan kita malam ini. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Tafadhalu kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan. Barakallahu fiikum.